Ibadah yang besar yaitu ibadah salat Jumat yang di dalamnya ada rangkaian khutbah yang semua itu bagian daripada Islam. Ayuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim benar-benar menyayangi hamba-hambanya melebihi sayangnya hamba-hamba tersebut terhadap dirinya sendiri, melebihi sayangnya ibu-ibu mereka terhadap putra-putrinya. Dialah Allah Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahim, telah menurunkan syariat yang mulia yang dituangkannya dalam wahyunya yang agung yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang mulia yaitu beribadah kepadanya di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan penciptaan bangsa jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya di dalam menghadapi ujian tersebut, siapa di antara makhluk-makhluk Allah tersebut yang terbaik dan terahsan amalannya di dalam menghadapi dan menyikapi berbagai ujian yang Allah berikan. Salah satu ujian itu adalah diturunkannya syariat yang mulia ini yang di dalamnya berisi perintah-perintah berbagai amalan dan di dalamnya berisi larangan-larangan meninggalkan berbagai kemungkaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ay yutraka suda, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jawabannya tidak. Kata Imam Syafi'i, ay la yu'mar wa la yunha, apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja tanpa adanya larangan-larangan dan perintah-perintah, tanpa adanya perintah untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai larangan-larangan? Jawabannya tentu tidak. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya di dalam Al-Qur'an yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya, diperintahkan untuk menghayatinya dan bertadabbur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mau bertadabbur, mempelajari dengan seksama, menghayati Al-Qur'an? Apa yang ada di dalamnya, kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka telah terkunci mati, tidak mau untuk menghayati Al-Quran. Menghayati Al-Quran adalah sebuah ibadah, sebuah amalan saleh yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan mempelajarinya. Begitu juga syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik yang berisi ibadah-ibadah praktis yang terangkum dalam rukun Islam yang lima yaitu salat, zakat, puasa, haji, semuanya itu adalah ibadah-ibadah yang dalam pelaksanaannya dituntut dua perkara penting untuk diwujudkan. Tanpa keduanya, atau hanya terwujud salah satunya, maka amalan tersebut sia-sia. Amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan saleh. Dua persyaratan tersebut, yang pertama adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam melakukannya, memurnikan niat dan tujuan hanya mengharapkan ridha, ampunan dan rahmat Allah, mengharapkan jannahnya dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan dan kemauan selain itu. Tidak ada tujuan duniawi di balik itu. Pujian manusia, harta, posisi, kedudukan, dukungan di balik ibadah dan amal soleh yang dia lakukan, tidak sedikit pun dia menginginkan hal itu. Murni hanya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan ridhonya, menginginkan surganya, menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persyaratan pertama yang Nabi kita shalawatullah wa salamuhu alaihi berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya. Apakah akan menjadi amalan soleh atau sia-sia? Apakah akan diterima oleh Allah ataukah ditolak? Sangat bergantung kepada niatnya. Dan masing-masing pribadi akan mendapatkan apa yang dia maukan. Kalau dia menginginkan dan memaukan Allah, memaukan surganya, ampunannya, dia akan meraih itu insyaAllah. Barang siapa yang memaukan pujian manusia, sanjungan mereka, dukungan mereka, atau nilai-nilai duniawi yang diinginkan di balik ibadah dan amal soleh yang dia lakukan, maka dia pun akan mendapatkan itu dan dia menerima dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada saya dan semua hadirin keikhlasan niat dalam setiap ucapan dan amalan. Para hadirin yang saya muliakan, persyaratan kedua adalah setiap amalan yang akan kita lakukan, setiap ibadah yang akan kita praktekkan harus sesuai dan mencocoki bimbingan Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah untuk memberikan teladan, memberikan contoh dan agar diikuti dan dipanuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi teladan yang baik bagi kalian. Teladan yang baik dalam beriman, teladan yang baik dalam berakidah, teladan yang baik dalam beribadah, teladan yang baik di dalam beribadah, teladan dan uswatun hasanah yang baik dalam membina rumah tangga, di dalam berdakwah, di dalam berjuang, dan seterusnya dari berbagai amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang nabinya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang datang dari nabi berupa perintah terhadap kalian, segera lakukan, segera amalkan, dan apa saja yang dilarang oleh nabi, segera kalian tinggalkan. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk melakukan amalan, ibadah, ketaatan sesuai dengan bimbingannya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Hadza ma aqul, barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa astaghfirullahal azim rabbal 'arsyil karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad ar-Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, penting untuk kita semua mengetahui bahwa persyaratan kedua yang telah disebutkan untuk diterimanya setiap amalan kita, yaitu al-mutaba'ah, meneladani, mencontoh dan mencocoki bimbingan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada boleh sebuah ibadah dilakukan, sebuah amalan diamalkan, kecuali harus sesuai dengan bimbingannya. Para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin dan bagaimana cara kita bisa mengetahui bimbingan Nabi yang kita muliakan ini, bimbingan Rasul sebagai bimbingan para Rasul, pimpinan para Rasul, pimpinan para Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dengan bertalabul ilmi, dengan mempelajari ilmu Islam, mengkaji bimbingan dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya Nabi kita menegaskan dalam salah satu sabdanya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu, wajib ain terhadap setiap pribadi muslim. Artinya, belajar ilmu agama adalah tugas masing-masing pribadi muslim. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikatakan bahwa belajar ilmu agama hanya tugas para santri di pondok-pondok pesantren, tugas para ustadz dan para muballigh. Tetapi belajar Islam, belajar Al-Quran, apa isi kandungan Al-Quran, hukum apa saja yang ada di dalam Al-Quran tentang kita, tentang keluarga kita, tentang iman dan ibadah kita, kita diwajibkan mempelajarinya. Meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk duduk, meluangkan waktu dalam sehari belajar Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa belajar? Tentu semua itu harus dilakukan. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang berikutnya beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, dia jadikan dia faham tentang agama, mengerti tentang hukum-hukumnya, mengerti maksud daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Berapa banyak ayat Al-Qur'an menyampaikan kepada kita tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang kebesarannya. Tetapi tidak sedikit dari kita yang belum mengerti maksud daripada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Allah dan kebesarannya. Berapa banyak Al-Quran menceritakan tentang kisah para nabi, para rasul, perjuangan mereka, amal soleh mereka, penderitaan yang mereka alami, kegigihan dan ketabahannya, yang di sana terdapat banyak pelajaran penting. Sementara tidak sedikit dari kita yang belum mengerti. Tentu semua ini wajib untuk kita belajar. Berapa banyak ayat Al-Quran yang membimbingkan kepada kita cara beriman, cara berakidah, cara berdakwah dan cara beribadah. Semua itu tidak mungkin kita bisa memahaminya kecuali dengan belajar. Dalam sabda yang sama, dalam hadis yang baru saja saya sebutkan, Rasulullah melanjutkan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu agama itu bisa diraih dengan proses belajar. Tidak mungkin ilmu agama itu diwariskan, karena ilmu agama bukan warisan bagaikan harta. Ilmu agama bukanlah warisan bagaikan dinar dan dirham. Kalau ayah kita seorang yang berilmu, Kalau ayah kita seorang ulama, belum tentu kita menjadi seorang ulama kalau tidak belajar. Ilmu tidak bisa didapatkan melalui mimpi-mimpi, angan-angan. Tidak mungkin ilmu didapati melalui itu. Tetapi ilmu itu didapat melalui pertolongan Allah dan upaya kesungguhan untuk belajar. Begitu pula para sahabat Nabi. Mereka berada di hadapan Nabi. Rasulullah setiap hari ada di hadapan mereka. Wahyu selama 23 tahun turun silih berganti, ayat demi ayat, surat demi surat. Tapi bersama itu mereka belajar. Walaupun mereka adalah orang-orang yang berbahasa dengan bahasa Al-Quran, tidak perlu mereka belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Tetapi bersama itu mereka bertanya kepada Nabi, mereka mendengar dari Nabi menjelaskan dan menjabalkan Al-Quran. Ayat demi ayat, surat demi surat diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabinya. Nabi Muhammad juga diajarkan oleh Allah tentang rincian hukum yang ada pada ayat tersebut. Bagaimana mempraktekkan ayat demi ayat tersebut. Para sahabat mendengar, melihat bagaimana Nabi mempraktekkannya. Bersama itu mereka terus belajar dan belajar. Sampailah mereka dengan izin dan pertolongan Allah menjadi generasi terbaik. Titik kulminasi kebaikan umat Islam adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Terbaik dalam akidahnya, terbaik dalam keikhlasannya, terbaik dalam ibadahnya, perjuangannya, dakwahnya, keimanan dan kesungguhannya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya memerintahkan kita meneladani ilmu para sahabat, meneladani cara dan metode beriman serta beribadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tersimpan hingga hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, menjaga penjelasan terhadap Al-Quran dan penjabarannya hingga hari ini. Dan Allah lahirkan para ulama sejak ribuan tahun yang lalu untuk menulis ilmu tersebut di dalam karya-karyanya dan mengajarkan kepada umat. Demikian para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua berharap semoga Allah takdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang berilmu tentang Islam, hamba-hambanya yang menjalankan agama, menjalankan ibadah, akidah dan ibadah di atas ilmu, sehingga kita benar-benar beramal, beribadah, berjuang, berdakwah di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin kepada semua hal yang diridainya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.